kau tanya aku pilih siapa di antara kamu dan dia. Kau tanya aku dengan siapa ku kan cinta, aku kan bahagia dengan dia. Aku senang, aku bahagia mencintai dia dari hati yang tulus. Dengan kamu aku senang, aku bahagia dicintai kamu. Namun hati ini memilih dia. Ku pilih dia, bukan kamu, untuk menjadi yang paling berarti. Maaf jika ini semua harus melukai perasaanmu. Oh, dengan dia aku senang, aku bahagia mencintai dia dari hati yang tulus. Dengan kamu aku senang, aku bahagia dicintai kamu. Namun hati ini memilih dia. Bahagia dan menangis karenamu.